aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku mencoba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Serpihan perih ini akan ku bawa mati. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Serpihan perih ini akan ku bawa mati. Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Serpihan perih ini akan ku bawa mati. Sampai kapan bisa membuatmu mengerti, membuat aku bermakna di hatimu.